Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang keempat dari pembahasan kitab Nawaqidul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan pekan yang ke-23 dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Baik, kita akan membahas poin yang kedua tentang mawani'ut takfir wa syurutuhu. Ya. Jadi Syekh hanya menyebutkan tentang mawani, ya, menunjukkan bahwa syarat pada pembahasan takfir itu ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan. Ya. Dan biasanya dimulai dengan penyebutan syurut dahulu, kemudian mawani. Jadi di dalam takfir itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, takfir itu dengan perkara yang meyakinkan. Dengan perkara yang meyakinkan. Iya. Karena para ulama Islam mereka memperhatikan dari pembatal-pembatal keislaman di buku-buku fikih, dan mereka sebutkan dari hal-hal yang meyakinkan, perkara yang disepakati. Ya, seperti misalnya kafirnya orang yang sujud kepada selain Allah, atau kafirnya orang yang mengingkari perkara yang dimaklumi secara aksioma di dalam agama. Ya. Baik. Jadi asal pensyaratan ini itu diambil dari hadits Ubadah bin Shamit riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sami wa ta'a fil manshati wal makrah. باليسر والعسر والمنشة والمكره ولا أثرة علينا وأن لا ننازي الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Itu syarat apabila kalian melihat kufran bawahan, indakum fihi min Allah burhan. Jadi illa antarau, pertama dipastikan kalian melihat ru'ya ainiyah, bukan sekedar sangkaan atau sekedar berita-berita saja, harus melihat kufran. Kemudian yang kedua, yang dia lihat itu adalah kekafiran, bukan kefasikan, bukan kemaksiatan, bukan kezaliman, kekafiran bawahan. Ya. Bawahan artinya kekafiran yang tegas, nyata. Karena kekafiran tidak bawah, seperti meninggalkan sholat misalnya, itu bukan kufur bawah. Jelas ya? Indakum fihi atau indakum minallahi fihi burhan. Nah, ini menunjukkan harus ada dalil yang sharih, dalil yang tegas secara nas menunjukkan bahwa itu adalah apa? Perbuatan kekafiran. Iya. Baik. Jadi ini dipastikan bahwa itu adalah hal yang meyakinkan. Dia kafir karena melakukan perkara yang meyakinkan bahwa itu adalah kekafiran. Karena itu sudah berlalu ya, ketika ada sahabat yang berkata tentang Malik ibn Dukhshul radhiyallahu anhu, dalika munafik, dia itu munafik. Maka Rasulullah bersabda, la takul dalik, jangan kamu ucapkan itu. Ala tarahu qala la ilaha illallah yuridu bidalika wajah Allah, tidak akan kau melihat dia berucap la ilaha illallah, dia menghendaki wajah Allah. Ya, baik. Maka ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Jadi seorang itu ketika dia sudah Muslim, dia sudah Islam, syah keislamannya, meyakinkan keislamannya. Jadi kalau mau dikeluarkan dari keislaman, harus dengan hal yang meyakinkan juga bahwa itu adalah apa? Membatalkan keislaman. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Falaisa li ahadin ayukaffiru ahadan minal muslimin." Tidak boleh seorang pun mengafirkan siapa saja dari kaum muslimin. "Wa in akhta'a wa ghalita," walaupun dia keliru dan salah. "Hatta tuqama alaihi al-hujjah," sampai ditegakkan hujjah padanya. Iya. "Wa tubayyanu lahu al-mahajjah," dan diterangkan kepadanya dalil-dalil. "Wa man thabata imanuhu bi yaqin lam yuzal dhalika anhu bisyak." Siapa yang keimanannya telah syah dengan keyakinan, tidak boleh dihilangkan darinya dengan keraguan. "Wa la yuzalu illa ba'da iqamatil hujjah wa izalatis syubha." Dan tidaklah hilang keyakinan itu kecuali setelah ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubhatnya. Dihilangkan syubhatnya. Baik, ini diantara ucapannya para ulama tentang hal tersebut. Iya. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau, "Man adhara al-Islam," siapa yang menampakkan keislaman, ya, "wadhanna annahu ata binakidin," dan kita melihat bahwa dia ini mendatangkan sebuah pembatal keislaman, "la nukaffiruhu bidhan," maka tidak boleh kita mengafirkannya dengan sangkaan. Ya, "lianna al-yakin la yarfa'uhu abdan," karena keyakinan itu tidak terangkat oleh apa? Oleh sangkaan. "Wa kadzalika la nukaffiru man la na'rifu minhu al-kufr bisababi naqidin dhukira anhu wa nahnu lam natahaqqaqhu." Kata beliau, demikian pula kami tidak mengafirkan orang yang, kata beliau, demikian pula kami tidak mengafirkan orang yang kami tidak tahu ada kekafiran padanya. Ya, disebabkan karena ada yang menyebut dia itu melakukan pembatal keislaman dan kita belum memastikannya. Kita belum memastikannya. Jelas ya? Ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri terkait dengan masalah apa namanya, syarat takfir ini. Jadi maklum ya, beliau membahas tentang nawakidul Islam. Tapi bersama dengan itu beliau berkata, tidak boleh seorang itu dikafirkan dengan sekedar apa? Sangkaan. Iya. Kata Syaukani rahimahullah, "I'lam anna al-hukma 'ala ar-rajulil muslim bi khurujihi min dinil Islam wa dukhulihi fil kufur la yanbaghi li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir al-yaqduma 'alayhi illa bi burhanin awdaha min syamsin nahar." Kata beliau, ketahuilah bahwa menghukumi seorang muslim dia keluar dari Islam atau dia masuk di dalam kekafiran, itu tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim manapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tidak pantas dia masuk ke dalamnya kecuali dengan argumen yang lebih terang dari matahari di siang bolong. Harus dengan hal yang apa? Hal yang meyakinkan. Baik. Karena itu ahli sunnah itu selalu tegas ya di pembahasan-pembahasan takfir, orang yang sangat berhati-hati. Tidak sembarangan menjatuhkan vonis-vonis. Iya. Apalagi kalau dia sudah masuk dalam pembahasan ini, dia mengenal tentang mawani wa takfir, awarid at-takfir, hal-hal yang menghalangi seorang itu dikafirkan. Maka ini pembahasan-pembahasan membuat dirinya itu semakin berhati-hati dan semakin teliti. Iya. Baik. Jadi ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, disyaratkan bahwa nas memberikan ketegasan perbuatan atau ucapan itu adalah kekafiran akbar. Iya. Jadi ada nas tegas yang menunjukkan bahwa perbuatan atau ucapan tersebut adalah kekafiran akbar. Sudah berlalu ya kita terangkan bahwa pengafiran itu adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Dia hukum-hukum syar'i. Ya. Maka harus ada nas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menegaskan tentang hal tersebut. Baik. Ya, kalau dijatuhkan vonis kafir, maka harus ada nas tegas. Ya. Nas tegas yang menunjukkan hal tersebut. Menunjukkan hal tersebut. Baik. Kalau kita lihat di kisah Hafidh bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, secara zahirnya apa yang dilakukan oleh Hafidh bin Abi Balta'ah itu adalah bentuk mualah terhadap orang kafir, kan begitu secara zahirnya. Tetapi itu tidak ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar berkata biarkan saya penggal lehernya, Umar tidak disalahkan dalam ucapan tersebut, sebab ini mengandung kemungkinan. Iya, mengandung kemungkinan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjatuhkan vonis ini kepada Hatib bin Abi Balta radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi ini syarat yang keberapa? Syarat yang kedua. Harus ada dalil tegas ya di dalam hal tersebut. Iya. Orang-orang khawarij itu dikatakan yang berkuna minad din kama yang berkusahmu minar romiyah. Zahirnya keluar dari agama, kan begitu? Ya, di sebagian riwayat la yauduna ilaihi abada, tidak kembali selama-lamanya. Tapi pendapat mayoritas ulama, mereka tidak mengafirkan kaum khawarij. Tidak mengafirkan kaum khawarij. Baik. Walaupun ada dari sebagian ulama yang mengafirkannya ya. Tapi maksudnya di sini ini syarat ketika dijatuhkan kepada muayyan, ini harus terpenuhi bahwa perbuatan atau ucapan itu nas menunjukkan bahwa itu adalah kufur akbar, bukan perkara yang apa namanya mengandung kemungkinan. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan ya, disyaratkan bahwa pada amalan yang mengandung mungkin kafir mungkin tidak, disyaratkan dan dipastikan dia memaksudkan kekafiran. Ya. Padahal yang mengafirkan. Jadi ya, kalau ada amalan atau sebuah perbuatan mungkin kafir mungkin tidak, ya, maka itu tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Ya, kecuali kalau dipastikan bahwa dia menghendaki apa? Makna kekufuran di situ. Baik. Karena itu datang di dalam tafsir ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkata ra'ina, tapi katakanlah ndurna wasma'u, lihatlah kami dan dengarkan dari kami. Ini ra'ina kan bahasa Arab sebenarnya. Artinya dulu para sahabat itu katanya kalau mereka berkata kepada Nabi, berbicara kepada Nabi, ingin supaya Nabi dengarkan pembicaranya, mereka berkata ra'ina. Ya, biasanya dalam bahasa Arab dikatakan fa'ri laha sam'at atau fa'ri li sam'at, dengarkan, pasang pendengaranmu untukku. Tapi ini bahasa enggak bagus. Ya. Kalau ini bahasanya orang Yahudi, itu maknanya dalam makna yang sangat buruk sekali. Iya. Maknanya sangat buruk sekali. Jadi kalau dikatakan ra'ina artinya wahai orang bodoh begitu. Kalau orang Yahudi. Nah, ini kan kalau berucap seperti itu kepada Nabi Muhammad, kira-kira bagaimana? Kekufuran atau bukan? Kufuran. Tapi para sahabat tidak memaksudkan makna kufur itu. Karena itu dari pendidikan untuk umat ini diajari bagaimana cara membahasakan. Walaupun itu boleh dari sisi bahasa, tapi tidak dipakai. Pakai bahasa undurna wasmau, itu bahasa yang lebih baik. Baik. Iya. Jadi pada hal-hal yang mengandung kemungkinan, nah itu tidak dijatuhkan. Apa perkara yang tidak, dia tidak memaksudkannya. Dia tidak memaksudkannya. Seperti orang yang kehilangan kendaraan itu. Hah? Begitu dia dapatkan kendaraannya, saking gembiranya, dia ingin mengungkapkan kegembiraannya kepada Allah. Bahwa Allah, engkau adalah Rabbku dan saya adalah hambamu. Tapi dia salah ucap. Dia berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Jelas ya? Akhirnya dia tidak memaksudkan dengan ucapannya tersebut kekufuran. Karena itu tidak dikafirkan. Demikian pula pada orang yang dipaksa, dia berucap memang kalimat kekufuran, tapi dia tidak memaksudkan, hatinya tenang dengan apa? Tenang dengan keimanan. Iya. Baik. Dan kadang ada sebagian bentuk dari perbuatan, bentuk dari perbuatan, tapi dia tidak memaksudkan dengannya mana kufur di situ. Ya, tidak memaksudkan dengannya mana kufur. Maka itu dimaafkan akan hal tersebut. Ya, sebagaimana ketika turun ayat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu asalnya kan Abu Bakar dan Umar berbeda pendapat di depan Nabi, kemudian saling mengangkat suaranya. Ya. Kan di akhir ayat dikatakan an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini menghancurkan amalan dan kalian tidak menyadarinya. Jelas ya? Ya. Tapi ini terjadi hal di tengah para sahabat, ada kisah-kisah lain terjadi di tengah para sahabat, kadang berbuat sesuatu, kadang dia menyakiti Nabi dalam hal tersebut, mengganggu Nabi, tapi mereka tidak memaksudkan dengannya, perbuatannya itu tidak memaksudkan apa? Kekufuran dengannya. Karena itu tidak pernah disinggung hal itu dari para sahabat dan tidak dipermasalahkan. Iya. Bahkan justru para sahabat ini, Abu Bakar, Umar, ya, Thabit bin Qais bin Shammas dan sahabat yang lain dipuji pada ayat setelahnya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum minda Rasulillah ulaikal ladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Sebab setelah kejadian itu turun ayat menegur Abu Bakar itu tidak berbicara kepada Nabi kecuali seperti orang berbisik. Dan Umar itu dia tidak berbicara kepada Nabi kecuali dia betul-betul memahami dulu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka mereka dipuji di ayat setelahnya. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa dari syarat di dalam takfir itu disyaratkan bahwa dia memaksudkan kekufuran. Kalau pada amalan tersebut mengandung kekufuran atau tidak. Tapi kalau jelas-jelas sudah mengandung kekufuran, itu sudah berlalu di babit yang pertama. Baik. Kemudian syarat yang keempat. Baik. Kemudian syarat yang keempat. Qiyamul hujjah alal mu'ayyan. Disyaratkan hujjah telah tegak terhadap orang yang akan dikafirkan secara mu'ayyan. Ya. Tadi saya bilang orang yang mengatakan perkara-perkara yang zahir, kekafiran yang zahir, katanya kalau ada yang jatuh di dalamnya, maka itu tidak diperlukan tawaffur syurut dan intifaul mawani. Ini saya katakan itu kejahilan yang sangat besar. Karena di pembahasan qiyamul hujjah ini para ulama sepakat, ijma para ulama, bahwa orang yang kafir mengeluarkan dari keislaman, ya, itu tidak dikafirkan sampai tegak padanya hujjah. Itu disebutkan oleh para ulama. Jelas ya, karena itu mereka memberi nas bahwa orang yang kafir jatuh di dalam kekafiran, kalau dia orang yang baru masuk Islam, itu tidak dikafirkan. Atau dia tinggal di tempat yang sangat jauh, iya, sangat jauh, dia tidak ada yang mengajarinya, tidak sampai kepadanya hujjah. Ini juga tidak dikafirkan. Atau sampai kepadanya hujjah, tapi bahasa dari hujjah ini belum bisa dia pahami, seperti orang-orang ajam secara umum. Sampai kepadanya Al-Quran, dia baca, dia tidak paham bahasanya. Itu juga disepakati oleh para ulama bahwa itu belum tegak hujjah padanya. Jelas ya? Jadi harus ditegakkan padanya hujjah. Iya. Harus tegak padanya hujjah. Ya, kalau ada di antara ulama yang misalnya berkata bahwa ini orang yang berbuat kesyirikan terus dia kafir. Ya, sekarang ini dia melihat di kondisi bahwa sekarang ini sudah dia berada di sebuah negeri di tengah kaum muslimin, dia mengerti bahasa Arab, tiap hari orang dengar Al-Quran, ada di radio-radio, ada di televisi, dia bisa dengar. Jadi kalau dia dikatakan tidak sampai hujjah kepadanya, itu mustahil. Nah, ini di pengkondisian namanya, jelas ya. Tapi kalau hukum ini sendiri apabila terjadi, ya, apabila itu terjadi, maka para ulama sebutkan bahwa itu adalah hal yang menghalangi. Ya, karena itu disyaratkan dari syarat suara itu dikafirkan apabila telah tegak apa? Hujjah terhadapnya. Ya, dan banyak dalil di dalam hal ini. Dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Yang kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Jelas ya? Itu apabila ada rasul baru sampai hujjah, baru kena siksaan. Artinya kalau tidak sampai kepadanya rasul, ya, atau apa yang dibawakan oleh rasul tidak sampai kepadanya, maka itu dia artinya belum tegak padanya hujjah. Rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Apa tugasnya para nabi dan para rasul? Para rasul itu memberi kabar gembira, memberi peringatan supaya manusia itu tidak punya hujjah lagi kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Baik. Jadi dalil-dalil di dalam hal ini sangat banyak sekali terkait dengan ayat yang kedua yang saya bacakan tadi, surah Nisa. Kata Al-Baghawi rahimahullahu taala, fihi dalil ala anna Allah la yu'adzibul khalq qabla bi'tsati ar-rusul. Di dalamnya ada dalil bahwa Allah tidak akan menyiksa makhluk sebelum diutusnya para rasul. Iya. Dengan dua ayat ini Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjadikannya sebagai dalil dalam pernyataan beliau, innallaha subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjah. Sungguhnya Allah tidak akan menyiksa siapapun kecuali setelah tegak padanya hujjah. Lalu beliau sebutkan dua ayat ini. Beliau sebutkan dua ayat ini. Baik. Ya. Dan ada ayat yang ketiga, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Ayat di surat Taubah. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan suatu kaum setelah mereka mendapat hidayah kecuali atau hingga diterangkan kepada mereka apa yang menyebabkan mereka bertakwa. Berdasarkan ayat ini, Al-Bukhari memberi judul bab di dalam sahihnya. Kata beliau, babu qatlil khawariji wal mulhidin ba'da iqamatil hujjati alaihim. Bab memerangi orang-orang khawarij dan orang-orang mulhid setelah ditegakkan hujjah atas mereka. Setelah ditegakkan hujjah atas mereka. Baik. Dan juga diantara dalil dari sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, mendengar saya diutus, kemudian dia mati sebelum beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, maka dia pasti adalah penghuni neraka. Iya. Baik. Jadi ini beberapa dalil ya yang menunjukkan tentang persyaratan ini. Iya. Ini kita bisa baca ya dari banyak ucapan para ulama rahimahumullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Fa'amma qabla thubutil hujjah." Iya. Imam Syafi'i sebutkan ya pembahasan-pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat, bahwa nama-nama dan sifat ini itu harus diterima. Kata beliau, "Fa in khalafa ba'da dalika ba'da thubutil hujjati alaihi fa huwa kafir." Kata Imam Syafi'i, kalau dia menyelisih setelah itu, setelah hujjah tetap terhadapnya, maka dia kafir. Ini setelah hujjah tetap. Kemudian kata beliau, "Wa fa amma qabla thubutil hujjah alaihi fa ma'dzurun bil jahal." Adapun sebelum hujjah tegak atasnya, maka dia diberi udzur dengan apa? Diberi udzur dengan kejahilan. Iya. Baik. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, "La wala khilafa." Kata Ibnu Hazm, tidak ada silam pendapat. "Anna imra'an law aslama," seorang itu apabila dia masuk Islam, "walam ya'lam syara'i al-Islam," dan dia belum tahu syariat-syariat Islam, "fa'taqada anna al-khamra halal," dia yakini bahwa khamar itu halal, "wa an laysa lil insani shalah," dia yakini bahwa tidak ada kewajiban salat atas seseorang, "wa huwa lam yablughu hukmullah," ya, dia berkeyakinan seperti itu karena hukum Allah belum sampai kepadanya, maka kata Ibnu Hazm, "lam yakun kafiran bila khilafin yu'taddu bih." Orang ini tidaklah kafir tanpa ada silam pendapat yang teranggap. Jelas ya? Baik. Jadi penetapan hujjah itu harus tegak hujjah. Iya. Ini dari perkara yang apa namanya disepakati oleh para ulama. Ya, hanya saja yang penting saya terangkan di sini, ya, ini letak banyaknya kesalahpahaman dan kekeliruan di sini terkait dengan masalah bobit seseorang itu dikatakan telah tegak hujjah padanya. Kapan dikatakan seseorang itu tegak hujjah padanya? Ya, yang pertama, apabila hujjah itu telah sampai kepadanya di atas kondisi apabila dia ingin memahaminya, dia mampu untuk melakukannya. Iya. Baik. Iya. Jadi hujjah sampai kepadanya dalam bentuk apabila dia ingin memahaminya, dia akan bisa untuk hal tersebut. Ini sebenarnya kalimat detail ya, terkait dengan masalah bagaimana suara itu dikatakan memahami hujjah dan seterusnya. Ya. Nah, hujjah itu sampai, nah mesti dikatakan dia harus paham secara 100% menerimanya dan seterusnya. Ya, hujjah ini sampai, dia pahami bahasanya. Ya. Andai kata dia ingin pelajari, dia mampu, maka itu sudah dikatakan tegak apa? Tegak hujjah padanya. Iya. Tegak hujjah padanya. Baik. Jadi sampai kepada mukallaf dengan bahasa dia, dengan khitabnya yang bisa dia pahami. Karena itu para ulama sepakat bahwa hujjah itu tidak tegak kalau orang ajam diberikan, disampaikan hujjah dengan bahasa Arab. Ya, orang ajam tidak paham bahasa Arab. Jangan dia berkata, oh sudah sampai kepadanya hujjah. Tiap hari dia dengar Al-Quran. Ini orang ajam. Ya. Dia tidak paham maknanya. Jangankan orang-orang awam, kori-korinya saja yang tidak paham bahasa Arab itu enggak ngerti apa yang dia baca. Karena itu orang-orang Indonesia, kalau ada musabaqah, itu paling banyak kalah itu di masalah apa namanya libtida wal waqaf. Dari mana dia berhenti dan di mana dia mulai? Karena dia tidak paham maknanya. Jelas ya? Kadang dia berhenti, maknanya tidak cocok, disalahkan sama juri. Karena dia enggak ngerti bahasanya. Tidak mengerti bahasanya. Baik. Jadi secara umum di orang-orang ajam dikasih bahasa Arab dia tidak pahami, maka ini sepakat para a'immah bahwa dianggap belum tegak kepadanya hujjah. Iya. Baik. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum." Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya supaya menerangkan kepada mereka. Iya. Baik. Dan ini ada ucapan-ucapannya para ulama terkait dengan hal ini. Agak panjangnya untuk dibacakan. Baik. Syarat yang kedua yang dikatakan tegak padanya hujjah, dia itu mutamakin untuk mengenal hujjah. Dia bisa untuk mengenal hujjah tersebut. Iya. Jadi dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan untuk memahami atau untuk mengenal hujjah itu. Ada pun orang yang misalnya dia tidak punya kemampuan, seperti dia orang yang tidak waras atau hilang akalnya. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Baik. Maka ini dikatakan belum tegak kepadanya apa? Belum tegak kepadanya hujjah. Iya. Belum tegak kepadanya hujjah. Ya, coba kita beri apa namanya? Makna ya yang semakna dengan hal ini. Kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Apa kata Umar bin Khattab? Hah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya kata Umar, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Rasulullah tidak mati. Iya. Kata Umar, beliau tidak akan mati sampai dia adalah orang yang paling terakhir meninggal di tengah kita. Maksudnya yang lainnya sudah meninggal, baru Rasulullah berikan. Ya. Jelas ya? Hendaknya mengatakan meninggal itu kembali dari ucapannya. Atau kalau tidak, tangan-tangan orang atau kaki-kakinya akan terpotong. Yang ancamannya siapa? Umar ibn Khattab. Ya. Dan ini tidak ada para ulama yang membahas tentang Umar dengan ucapannya ini. Ada yang mempermasalahkan Umar dengan ucapannya? Tidak ada yang mempermasalahkan. Kenapa? Sebab Umar sudah rujuk dari ucapan ini. Iya. Maka tatkala Umar mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata wa qutila, dan seterusnya. Itu Umar seakan-akan tidak pernah mendengar ayat itu. Jelas ya? Jelas ya? Begitu hujjah sampai, Umar rujuk dari ucapannya. Itu enggak ada masalah, enggak pernah ada yang mempermasalahkan Umar di dalam hal tersebut, dan kedudukan beliau tetap apa? Tetap tinggi. Baik. Jadi hujjah itu kalau seorang punya apa namanya? Mutamakkin untuk mempelajarinya, bisa untuk mempelajari hujjah tersebut, iya. Maka itu dikatakan tegak padanya hujjah. Ya, tegak kepadanya hujjah. Kemudian dari hari yang juga perlu diperhatikan ya, tentang kisah orang yang berwasiat itu supaya dibakar. Nah, ini kan orang dasarnya kenapa dia berwasiat seperti itu? Rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut ini kan bentuk keimanan yang tinggi. Ya. Orang bisa saja berkata, masa dengan keimanannya yang sedemikian bagus, masa dia tidak kenal Allah Maha Mampu untuk menghidupkan dia? Dia tidak punya ilmu tentang hal itu. Ya, tapi bersamaan dengan itu, ini bukti terjadi. Bukti apa? Terjadi akan hal tersebut. Baik. Maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ya, seseorang itu dia kadang punya keseriusan ingin mempelajari hujjah dan seterusnya, mempelajari agama, tapi kadang tidak diberi taufik oleh Allah sampai ke situ. Ya, dia memang tidak pernah mendengarnya, tapi ingin, tidak diberi taufik, dia belum pernah mendengarnya tentang hal tersebut. Baik, jadi syarat yang kedua tadi atau ketentuan dia dikatakan tegak padanya hujjah itu apabila apa? Tegak kepadanya atau dia mampu untuk mempelajari hujjah tersebut. Iya. Jadi itu dua ketentuan orang yang dikatakan tegak padanya hujjah. Dua ketentuan orang yang dikatakan tegak padanya hujjah. Terakhir sebelum kita sholat isya, ingin saya jelaskan di sini terkait dengan masalah apa namanya ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam masalah memahami hujjah ini. Iya, bahwa Syekh rahimahullahu ta'ala itu beliau tidak menafikan, ya, tidak menafikan pemahaman yang muncul, pemahaman yang muncul dari ketidakmampuan dan ketidak adanya fasilitas untuk dia di dalam memahami hujjah. Jadi kalau ada di bahasa-bahasa beliau, ini telah tegak hujjah padanya, ini tidak diberi udur, itu pada hal-hal yang sudah terlihat memang bahwa dia ini memang tidak mempelajari hujjah karena dia menelantarkan. Dia menelantarkan atau dia mutamakkin tetapi tidak mempelajari. Ya, ini yang tidak diberi apa? Dia diberi udzur, sudah dikatakan tegak padanya apa? Padanya hujjah. Dan itu ada dalam ucapan-ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Iya. Sebagaimana beliau juga pernah berkata, la nukaffiru man abada as-saman, la nukaffiru ala man abada as-sanam alladhi ala Abdul Qadir was-sanam ala alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi wa amsalihima li ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum. Kata beliau, kami tidak mengafirkan orang yang menyembah berhala yang di atas kuburan Abdul Qadir Jailani, dan berhala yang ada di atas kuburan Ahmad Badawi dan semisal dengannya, karena kejahilan mereka dan tidak ada yang memahamkan mereka. Nah, jadi di sini ishtirat, beliau mensyaratkan qiyam hujjah. Iya. Jelas ya? Karena tidak ada yang mentambih mereka. Bentuknya ajizin, ajiz. Bukan orang yang mutamakkin di dalam hal tersebut. Maka ini harus dikompromikan dari ucapan-ucapan beliau rahimahullah. Karena itu kadang beliau zahir ucapannya Kadang beliau mensyaratkan tegaknya hujjah, atau dalam hal ini seakan-akan dijatuhkan vonis kafir, tidak perlu ditegakkan hujjah, tidak perlu diberi udur. Itu dilihat posisinya di mana, kondisinya bagaimana. Tidak ada penggunaan mutlak di dalam ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi ini mungkin ya, sudut-sudut terkait dengan syarat-syarat takfir. Pembahasan yang terakhir terkait dengan mawani at-takfir, kita akan kaji nanti di sesi terakhir insyaallah setelah salat isya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.